puasa hari-hari putih. Yang kedua, puasa 3 hari tiap bulan. Nah ini lain, dalam arti puasa 3 hari tiap bulan, kalau begitu bisa dilaksanakan selain hari itu juga. Jadi kalau kita mau puasa 3 hari tiap bulan ditepatkan dengan ayyamul bid, boleh, bagus. Tapi kalau kita puasa 3 hari tiap bulan mau milih di hari yang lain, boleh juga. Ya, boleh juga. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan ini, misalnya tanggal 13-nya kok kebetulan sedang ini ya, boleh saja puasa di hari yang lain, yang penting 3 hari tiap bulan. Pertanyaan berikutnya, jika istri punya penghasilan sendiri, apakah itu termasuk harta istri atau harta berdua? Kalau penghasilan sendiri, ya harta istri, ya itu punya istri. Sehingga misalnya nanti-nantinya ya, kita akan berpikir panjang. Nanti-nantinya misalnya suami meninggal dulu, maka harta yang ini tidak menjadi harta warisan. Ini harta pribadi dia. Tapi sebaliknya, kalau ternyata istri yang meninggal dulu, ini menjadi harta warisan. Suami dapat setengah atau seperempat darinya. Lainnya untuk anak-anak atau ahli waris yang lain. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Harta gonogini. Yaitu kan istilah sini ya, istilah Jawa ini, ya saya sendiri kurang begitu paham maksudnya gonogini ini, bagaimana itu definisinya itu saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau dalam Islam dan nantinya akan terkait dengan warisan tadi, maka harta suami dan istri itu harus jelas mana yang punya suami, mana yang punya istri. Ya. Kalau ada yang memang itu berbarengan, boleh saja, tapi tetap diketahui berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Misalnya membuka usaha bareng, ya sudah, suami keluar modal, istri keluar modal, berapa modalnya? Nah, nanti hasilnya kan diketahui, disesuaikan dengannya. Kalau misalnya suami punya tanah, istrinya yang mau bangun rumahnya, ketahui rumah ini tanah milik suami, rumah ini tanah milik suami, bangunan milik istri, sehingga ketika salah satunya meninggal ya tidak menjadi semuanya ini harta warisan, tapi sesuai dengan siapa yang meninggal, hartanya lah yang jadi harta warisan. Makanya dulu dalam hadis ada kisah istri dari Abdullah bin Mas'ud pengen bersedekah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu mau bersedekah, saya yang lebih berhak dikasih sedekah sebelum orang lain. Saya kan suamimu. Nah, gimana sih? Nah, ini menunjukkan bahwa istri punya harta sendiri. Istrinya Abdullah bin Mas'ud punya harta sendiri. Abdullah bin Mas'ud juga punya sendiri. Kebetulan ketika itu Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang mampu. Sehingga ketika istri mau memberikan harta sedekah, sang suami bilang, kalau kamu mau sedekah sebelum orang lain, saya ini lebih berhak kasih sedekah. Ya. Ini bukan nafkah ya. Kalau nafkah kan suami yang nafkahi istri. Kalau ini bukan. Jadi istri boleh kepada suami. Maka sang istri tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini. Apakah benar? Benar. Bahkan kalau kamu bersedekah seperti itu punya dua pahala, sedekah dan silaturahmi. Begitu. Mohon dijelaskan secara ringkas tentang jin. Jin makhluk halus. Oh bukan, jaringan Islam Nusantara. Kalau jaringan Islam Nusantara, ya, ini Islam liberal lah, sama dengan Islam liberal. cuma dibikin baju baru karena habis lebaran mungkin bajunya baru, itu aja. Intinya Islam liberal. Bolehkah kita berkorban dan atau mengakikahi diniatkan untuk orang yang sudah meninggal? Ya, ini ada khilaf di antara ulama. Saya kurang ingat secara persis mana yang lebih kuat ya tentang boleh dan tidaknya. Insyaallah saya lihat kembali fatwa-fatwa ulama dalam hal ini. Saya lupa jumlah hari yang ditinggalkan, yakni tidak puasa pada bulan Ramadan lalu atau dulu saat belum ngaji. Bagaimana cara mengqadha? Diingat-ingat. Diingat-ingat sampai mendekati ghalabatul dhon, kemungkinan besar. Nah, kemudian dijadikan patokan itu. Kemungkinan besar 20 hari ya sudah. Ya. Begitu. Kalau bisa tidak bisa memastikan, maka kita pakai kemungkinan besarnya, ghalabatul dhon. Dugaan kuatnya. Apa boleh berpuasa untuk keluarga yang telah meninggal? Tidak boleh. Puasa itu sendiri-sendiri kecuali puasa nazar dari saudara kita atau orang tua kita yang meninggal sebelum melaksanakan nazar puasanya. Baru boleh dipuasakan. Selain itu tidak boleh. Bagaimana dengan Ramadan? Ramadan kalau orang belum puasa karena sakit ya, kemudian meninggal, maka dibayarkan fidyah. Saya punya utang dengan penjual baju tapi sudah lepas kontak dan tidak tahu kemana penjual itu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, sedekah. Kalau tahu keluarganya, ahli warisnya, kasihkan. Kalau tidak tahu, bersedekah dengan niat ini pahalanya untuk dia. Berpuasa tanggal 10 dan 11 Muharram dikarenakan kita lupa berpuasa tanggal 9. Boleh, itu termasuk yang disebutkan ulama. Boleh seperti itu demi menyelisihi orang-orang Yahudi. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.